Dalam konteks kekiniannya adalah Al-Khannas itu apa artinya? Yang biasa bersembunyi, itu Al-Khannas. Yang biasa bersembunyi ini ngapain? Yuwaswis fi sudurin. Memberikan gangguan atau rasa was-was ke dalam dada manusia. Di dalam dada manusia ada apa? Ada qalb. Jantung. Di dalam jantung ada apa? Ada akal. Aklun. Lahum kulubun la yaqiluna biha. Itu diserang sampai dia pada titik lahum kulubun la yaqiluna biha. Punya kolbu tapi tidak bisa digunakan untuk berakal. Akhirnya pusing. Ustadz, gimana saya bisa bersedekah sementara jangankan lembur gaji pokok aja gak cukup. Itu udah betul-betul terkunci kolbunya. Karena yang dia tahu hidup itu adalah untuk cari rezeki. Yang namanya rezeki itu adalah duit. Duit itu bisa dicari kalau kita kerja. Yang bisa ditambah itu kalau kita lembur. Enggak ada itu berarti mati. Kan kasihan.